dosa-dosanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan barakakum sikap yang harus ada pada seorang muslim, yakni menyingkirkan gangguan dari jalan. Minimalnya adalah gangguan berupa duri atau sesuatu yang bisa membahayakan atau menyakiti seseorang yang melewati, terlebih lagi adalah seorang muslim yang melewatinya. Barakallahu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi menceritakan ada seorang muslim mendapati duri yang ada di jalan atau di tengah jalan. Maka muslim tersebut ketika mendapati duri tersebut, dia benar-benar mengatakan dan mengamalkan apa yang dia katakan, la umtiyanna hadza syauq, kata muslim tadi, sungguh aku akan menyingkirkan duri ini. La yaduru rajulan muslima, sehingga duri tersebut tidak menyakiti laki-laki muslim yang melewatinya. Faghfir lahu, maka tindakan tersebut mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengampuni dosanya. Bahkan barakakum pada pertemuan sebelumnya, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami kepada Nabi, yang mana saat itu Abu Barzah Al-Aslami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa menyebabkan, memasukkan aku ke dalam surga. Qala, maka Nabi menyatakan, amitil adza an tariqin nas, amalan tersebut adalah singkirkan gangguan dari jalan yang dilalui manusia. Ternyata bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Adapun pada hadis yang baru kita baca, di antara keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan apapun bentuknya adalah maghfiratullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, at-tanbihu ala fadilati kulli amalin yanfa'ul muslimin wa yuzilu anhum dororo. Faedah yang pertama adalah barakakum tanbih, perhatian yang sangat ditekankan terhadap keutamaan setiap amalan yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Dalam Islam berkomitmen, setiap amalan yang bermanfaat untuk kaum muslimin itu sangat ditekankan untuk diperhatikan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan perkara-perkara yang membahayakan dari jalan, terkhusus untuk kaum muslimin yang melewatinya, itu merupakan amalan yang memiliki fadilah yang besar, keutamaan yang besar. Wa yuzilu anhum dororo, dan perhatian yang sangat supaya menghilangkan gangguan, menghilangkan bahaya dari kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di antara amalan yang tinggi derajatnya dalam Islam adalah ihsan. Amalan ihsan, berbuat baik. Ada yang ihsan kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa melihat dan memang tidak bisa melihat di dunia, maka seakan-akan beribadahlah dalam keadaan seakan-akan Allah melihat kita, dengan bertauhid dan mentauhidkannya. Adapun ihsan kepada makhluk adalah diantaranya kaful adza, menahan gangguan, menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin sebagaimana yang telah lewat penyebutannya itu umum. Baik itu gangguan berupa benda-benda yang bisa menyakiti kaum muslimin, melukai, atau gangguan berupa benda-benda kotoran-kotoran yang mengganggu kaum muslimin dari baunya, atau benda-benda najis yang ada di jalan-jalan kaum muslimin, kita menyingkirkannya. Seperti bangkai tikus atau kotoran-kotoran, termasuk padanya barakallahu'alaikum misalkan kotoran-kotoran kuda, kotoran-kotoran sapi, yang di sebagian tempat barakahikum melewati jalannya kaum muslimin. Demikian pula menyingkirkan gangguan dari sesuatu yang menghambat lalu lalangnya kaum muslimin di jalan tersebut. Ya, adanya barakahikum ya pengamen-pengamen jalanan, adanya orang-orang gelandangan, ya barakallahu fikum, dan lain-lain, termasuk juga ya mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi yang tidak ada syariatnya dalam Islam, yang tidak menambah melainkan kerusakan, maka harus disingkirkan. Tentunya hal ini bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kemudian faedah yang kedua, as-samaratul azimatu ala imatatil adza faghfiru lahu. As-samaratul azimah, buah yang sangat besar, balasan yang sangat besar, ala imatatil adza, bagi orang yang menyingkirkan gangguan. Itu besar pahalanya, besar balasannya. Apa itu? Dalam hadis ini disebutkan faghfiru lahu, orang tersebut diampuni oleh Allah. Dia diampuni. Dan dalam riwayat lain bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Masya Allah. Termasuk juga barakakum ya, menyingkirkan pohon-pohon yang tumbang ya, misalkan yang mengganggu lalu lalangnya orang-orang yang lewat di jalan tersebut, maka ini masuk. Dan yang paling ringannya adalah duri ya, atau pecahan-pecahan beling, pecahan-pecahan kaca. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, masih pada bab yang sama. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala, beliau berkata, haddatsana Mahdi, telah menceritakan kepada kami Mahdi, an Wasil, dari Wasil, an Yahya ibn Uqail, dari Yahya bin Uqail, an Yahya ibn Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar, an Abil Aswad Ad-Diyali, dari Abul Aswad Ad-Diyali, an Abi Dzar, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Dipaparkan kepadaku amalan-amalan umatku. Kata Nabi, dipaparkan, ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha, baik amalan yang baik maupun amalan yang jelek ditunjukkan. Sebagaimana juga barakakum Nabi pernah ditunjukkan kepada beliau amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi, fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adza yumatu anit tariq. Kata Nabi, maka aku mendapati di antara kebaikan amalan-amalan umatku adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Gangguan yang disingkirkan dari jalan. Fawajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata fil masjidi la tudfan. Dan aku juga mendapati, kata Nabi, di antara amalan-amalan yang jelek pada umatku adalah adanya ludah ya, yang berasal dari seseorang yang dia meludah di masjid dan ludahnya tersebut tidak dipendam. Ini kalau lantainya, alas masjidnya adalah tanah atau pasir sebagaimana di zaman Nabi. Jadi setelah meludah tidak dipendam dengan tanah, dibiarkan. Maka ini mengganggu. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di antara kafaroh, tebusan bagi orang yang meludah atau membuang ingus ya di tembok masjid, itu adalah dikerik atau barakahikum dibuang, tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Barakahikum. Kalau ternyata lantai masjidnya itu adalah keramik, maka air ludah atau ya berupa riak itu barakabikum dibersihkan dengan dipel, kerik dulu ya, dilap dan dipel, tidak boleh dibiarkan. Apalagi yang lebih dari itu ya, barakabikum seperti air kecil atau air besar. Toyib, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang pertama adalah ittila'ullahi ta'ala ala khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan keadaan makhluknya. La yakhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada sesuatu yang samar dari Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Tidak ada yang samar. Wa qad ahsallahu a'malahum hasanaha wa sayyi'aha. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghitung, mencatat amalan-amalan makhluknya yang baik maupun yang jeleknya. Wa atla Allahu ta'ala nabiyahu ala a'malil ummah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga terkadang memperlihatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amalan-amalan umatnya. Tidak semuanya, terkadang sebagiannya diperlihatkan. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Dipaparkan, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik maupun yang jeleknya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita barakakum bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan dan memperhitungkan amalan hambanya yang baik maupun yang jeleknya. Bahkan yang samar pun tidak tersamarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk padanya berkomitmen perkara yang dianggap baik namun remeh, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Allah catat, Allah lihat, Allah balas. Dan juga berkomitmen Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalan jelek yang dianggap remeh oleh manusia, ternyata menurut Allah berkomitmen tidak boleh diremehkan, seperti meludah dalam masjid, membuang ingus dalam masjid. Lalu bagaimana kalau itu adalah perkara yang lebih besar, mengadakan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan dalam masjid, kemaksiatan-kemaksiatan dalam masjid, lebih-lebih untuk dihilangkan. Karena masjid berkomitmen wajib untuk dimuliakan, ya, dimuliakan dari sisi kebersihannya, disucikan. Bahkan berkafikum termasuk adab penjagaan masjid adalah masjid diberi wewangian. Ya, berkafikum. Namun tidak ada adab terhadap masjid adalah bermegah-megahan dalam bangunannya, tidak ada. Bermegah-megahan dalam pembangunan masjid ini terjadi pada akhir-akhir para sahabat, yang diingkari oleh para sahabat. Masjid Nabawi akhirnya dimegah-megahkan dan lain-lain beberapa. Namun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Termasuk Kubah, hukum asalnya itu bid'ah. Kubah masjid itu bid'ah. Berapa itu? Termasuk mihrab itu juga bid'ah. Namun berbeda dengan barakakum sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mihrab diperbolehkan. Seperti pada zaman Nabi Zakaria, ya. Barakakum, dan zaman Nabi Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam dan lain-lain. Dan juga zaman Nabi Dawud, Nabi Sulaiman mihrab diperbolehkan. Adapun ketika Nabi diutus, mihrab itu bid'ah. Tidak ada mihrab barakakum. Namun kalau sudah terjadi ya sudah. Tayyib. Sekarang faedah yang kedua, al-hasu ala fi'li ma yanfa'un nas wal bu'du an kulli ma yadurun nas. Anjuran untuk berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk manusia. Anjuran berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk manusia umum, manfaat duniawiyah maupun manfaat ukhrawiyah. Dan ini paling penting, manfaat duniawiyah banyak. Yang paling ringannya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Bermanfaat untuk manusia supaya lancar. Dan juga barakakum, ya, terkhusus juga manfaat yang ada nilai agama. Pembangunan masjid, ma'had. Kemudian pembangunan barakakum sarana-sarana dakwah. Kemudian juga barakakum pembangunan madrasah-madrasah dan lain-lain. Wal bu'du an kulli ma yadurun nas, dan anjuran untuk menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan manusia. Baik bahaya dari sisi badan atau dari sisi agamanya. Bahaya pada badannya, bahaya pada hartanya, bahaya pada kehormatannya, bahaya pada darahnya, bahaya pada agamanya. Harus disingkirkan. Barakallahu. Faedah yang ketiga, yang bagi ayyuhtaramal masajid. Masjid-masjid yang ada harus dihormati dan dimuliakan. Harus dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Memakmurkannya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimakmurkan dari sisi kebersihannya. Dimakmurkan dari sisi ajaran-ajarannya. Dibersihkan dari perkara-perkara yang membuat tidak nyaman ketika sholat atau taklim. Barakallahu. Termasuk dibersihkan dari perkara-perkara yang mengganggu agama seseorang, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Maka itu bentuk memuliakan masjid. Termasuk padanya barakakum, di antara bentuk memuliakan masjid juga tidak membawa anak kecil ke masjid kecuali dalam keadaan dia sudah bisa barakakum dikondisikan tidak mengganggu orang yang sholat dan tidak memutus shaf orang yang sedang sholat. Kalau dia masih kecil diberi wudu, belum bisa sholat masih main-main, jangan dibawa ke masjid. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat, seandainya ibunya tidak mampu merawat, sementara ketika itu tiba waktu sholat, tidak ada yang mengurusi anaknya kecuali harus dibawa ke masjid. Sementara kalau dibawa ke masjid mengganggu, belum bisa dikondisikan, maka ada udzur bagi laki-laki tersebut untuk tidak sholat berjamaah ketika itu. Makanya barakallahu'alaikum, belajar agama itu dari semua sisi, termasuk padanya ya bagaimana cara, tata cara sholat. Jangan, yang penting banyak jamaahnya, senang, banyak pengunjungnya, tidak diperhatikan ya kenyamanan orang-orang yang sholat bagaimana. Kadang orang sholat di depannya ribut, rame anak-anak, mainan, mengganggu. Maka semacam ini berkomitmen mewenang orang tua dan takmir untuk bekerja sama. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kalau sudah punya masjid, harus ketat dalam perkara ini. Harus ketat. Karena kalau orang upacara bendera, garuk-garuk saja ditempeleng, ya, apalagi ketika apel TNI Polri, ya kita sholat terganggu, ya justru menghadap Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk khusyuk, wajib untuk tenang. Ya ketenangan itu tidak hanya pada gerakan, tapi pada hati. Iya gerakannya enak, tenang, tapi hatinya itu tidak merasa nyaman karena ada anak-anak yang main ribut sana sini, lari, teriak-teriak. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang lebih dahulu untuk mempraktikkan, tidak membawa anak kecil ke masjid kecuali dalam keadaan dia bisa dikondisikan untuk sholat. Misalkan umur 5 tahun, 6 tahun bisa anteng dan diwudukan, punya wudu biar tidak memutus shaf, atau dia ditaruh di posisikan yang paling pojok, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sudah lari sana kemari barakallahu'alaikum, maka dia tidak boleh dibawa ke masjid. Dan pendapat para ulama sangat banyak tentang ini, bahkan sangat keras tanbih, ya, yakni peringatan mereka sangat keras terkait sholat. Sholat itu bukan amalan yang disamakan dengan amalan lainnya seperti taklim. Mungkin ada yang ribut itu masih beri udur, tapi kalau sudah sholat, sholat ini adalah awalu amalin yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah dalam hadis. Amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barakallahu. Kalau sampai takmir tidak perhatian, diberi nasihat tidak mau, takmir berdosa. Dan orang tua juga lebih lagi berdosa karena mengganggu orang lain barakallahu untuk khusyuk dalam sholat. Tidak ada anak-anak rame saja susah untuk khusyuk, apalagi ada anak-anak rame. Barakallahu. Maka penting untuk ya memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu di masjid juga harus dimuliakan. Masjid itu bukan tempatnya bermain-mainnya anak-anak. Barakallahu. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, maka teman-teman kita dinasihati cara pribadi dengan cara yang baik supaya anak-anaknya tidak ramai, tidak mengganggu. Barakallahu. Kemudian faedah yang terakhir, al-haddu ala imatatil adza anit tariq fa hadza min mahasini a'mali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anjuran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini merupakan di antara amalan yang baik yang ada pada umat Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi anjuran untuk menyingkirkan gangguan. Apakah kita diwajibkan ya kalau enggak dapat sesuatu yang mengganggu di jalan, kita nyari-nyari, keliling jalan-jalan supaya dapat pahala. Keliling-keliling barakah hukum. Maka ya tidak diwajibkan seperti itu. Ya, namun kalau kita melihat hendaknya disingkir saja. Oh, yeah. Termasuk padanya jalan berlubang. Wah, ini kalau tidak diberi tanda ya, mungkin lingkaran cat atau kapur, atau diberi tanda tulisan jalan berlubang atau ditutup dengan barakah fikum, ya mungkin sesuatu yang bisa meratakan dengan jalannya. Ya, ini termasuk menghilangkan gangguan. Ya, kita bantu kalau bisa barakah fikum. Dan menunjukkan kepada kita sebaliknya, kita dilarang keras untuk memberikan gangguan di jalan. Ya, dilarang keras. Termasuk padanya barakah fikum, ya, adalah duduk-duduk di pinggir jalan. Sebagaimana sabda Nabi, wa iyyakum wattariq, wa iyyakum wal julusa fit tariq. Hati-hati dari hati-hati oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat di antara mereka bertanya, kalau di antara kami mau tidak mau harus duduk, bagaimana wahai Nabi? Kalau kamu mau tidak mau harus duduk, maka berikan pada jalan tersebut haknya. Ya, yang pertama jawab salam kalau ada yang memberi salam. Kemudian yang kedua tundukkan pandangan. Yang ketiga barakah fikum, ya juga hilangkan gangguan dari jalan tersebut dan lain-lain. Terkadang ya orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, walaupun dia tidak di tengah jalan, itu juga memberikan gangguan bagi orang yang lewat. Misalkan ada akhwat mau lewat ya di sebuah jalan yang mungkin agak sempit dan sepi. Malu kalau banyak laki-laki nongkrong di pinggir jalan. Maka laki-laki yang ada di pinggir jalan itu termasuk sesuatu yang harus dinasehati. Ya, bukan disingkirkan lalu disemprot. Ya, nasehati. Ya, barakallahu. Seperti itu. Thayyib, wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah, barakallahu.